dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian haji ke Baitullah, kemudian puasa bulan Ramadan. Hadis ini muttafaq alaih, disepakati keabsahannya oleh imamain Bukhari dan Muslim. Rabi'an di sini beliau memberikan nomor-nomor pada setiap poin-poin yang beliau sampaikan. Ini untuk intibah, sekedar untuk mengingatkan dan memudahkan kita dari poin-poin yang akan beliau sampaikan di sini. Historikal yang baru dari cara beliau dalam menyampaikan tulisannya dalam kitab ini. Rabi'an di sini tertera pada nomor yang keempat. Fa syahadatu alla ilaha illallah, adapun persaksian bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan yang hak kecuali Allah. Ilmul abdi wa i'tiqaduhu wa iltizamuhu. Yaitu ilmu seorang hamba, pengetahuan seorang makhluk, keyakinan dan iltizam, berpegang teguhnya. Apa maksudnya? Annahu la yastahiqqu al-uluhiyyah wal-ubudiyyah illa Allah wahdahu la syarikalah. Yaitu berupa keyakinan, pengetahuan dan prinsip seorang hamba bahwasannya tidak ada yang berhak dalam uluhiyah ketuhanan, demikian pula tidak ada yang berhak dalam peribadahan kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Itu yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Jadi kamu, kita, kaum muslimin, menjadikan sebuah akidah, keyakinan yang kokoh bahwasannya tidak ada siapapun, seorang pun, siapapun berhak untuk dijadikan sifat ketuhanan, diberikan padanya sebuah peribadahan kecuali hanya Allah. Pengertian ini kalau pada zaman Rasul otomatis langsung dipahami oleh kaum musyrikin. Kenapa demikian? Karena pelaku kesyirikan di zaman Rasul, selain mereka mengerjakan dosa kesyirikan ini, mereka sangat paham konsekuensi dari bahasa mereka. Jadi kalau mereka mengucapkan kalimat ini, otomatis mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Sehingga kalau orang Arab zaman dahulu sekedar mengucapkan tidak mau. Kenapa demikian? Karena tahu betul konsekuensi ucapan ini, tuntutan, keharusan. Berbeda dengan kaum muslimin yaumina hadza, di zaman kita ini ribuan kali mengucapkan la ilaha illallah tapi konsekuensinya tidak mengerti. Sehingga penting untuk kita belajar. Di samping kita ini bukan orang Arab, ya, zaman kenubuahan pun jauh sekali berlalu dari zaman kita, maka prinsip-prinsip seperti ini harus kita miliki. Fa yujibu dzalika 'alal 'abdi, maka wajib yang demikian itu atas seorang hamba, ikhlasa jami'i di lillahi ta'ala, mengikhlaskan seluruh din agama Dan dalam agama itu di situ ada peribadahan-peribadahan hanya untuk Allah semata. Wa antakuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinah kulluha lillahi wahdahu wa alla yushrika bihi syai'an fi jami'i umuriddin. Dan hendaknya ibadah-ibadahnya yang tampak maupun yang tersembunyi semuanya untuk Allah semata. Dia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun pada seluruh urusan-urusan agamanya. Wa hadza asluddin jami'il mursalin wa atba'ihim. Dan ini pondasi agama seluruh para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu tauhid, ikhlas. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu wahai Muhammad dari utusan-utusan seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Nah, itu singkat dari hakikat pengertian la ilaha illallah atau syahadah yang pertama. Khamisan yang kelima, wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, dan persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Apa maksudnya? Ayyaqidal 'abdu annallaha arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i thaqalai al-insi wal jin. Seorang hamba meyakini, menjadikan akidah bahwasanya Allah telah mengutus Muhammad dari ciptaannya, dari makhluknya, dari hambanya sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk atau saqalain, dua alam. Siapa itu? Al-insu wal jin, manusia dan jin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk dua alam ini, alam jin dan alam manusia. Sehingga Islam ini juga mencakup alam jin dan juga alam manusia. Maka wajib bagi mereka pula mengikuti agamanya Rasul, agamanya Muhammad, sebagaimana manusia wajib mengikuti beliau, basyiran wa nadhira, sebagai basyira kabar gembira, surga, pahala yang besar, yang berlipat ganda, yang Allah janjikan, nadhiran, demikian pula sebagai pemberi peringatan. Dengan neraka atau bala, baik di dunia dengan ujian-ujian maupun di akhirat dengan anak. Wa nas'alullah ta'ala salama minan nar. Yada'uhum ila tauhidillahi wa ta'atih. Para rasul itu menyeru manusia, menyeru jin untuk mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Bitasdiqi khabarihi. Demikian pula membenarkan khabar yang dibawa oleh rasul itu. Wa imtithali awamirihi, mengerjakan perintahnya. Wa ijtinabi nahyihi, dan menjauhi larangannya. Nah, ini tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita sudah bersaksi Muhammad Rasulullah, kita harus betul-betul menyerahkan diri kita dalam mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kabarnya kita benarkan, baik yang masuk akal atau tidak. Perintahnya kita kerjakan, baik yang hukumnya sunnah atau wajib. Karena ini tuntutan syahadat, Ini pula yang ditolak oleh siapa? Orang-orang musyrikin zaman beliau tidak mau mengucapkan syahadat. Kenapa? Tidak mau menjadikan Muhammad sebagai pembimbing mereka. Walaupun Rasul tidak menyatakan kalian harus ikut aku, kalian harus mengikuti sunnah-sunnahku, tapi mereka sudah paham tuntutan dari asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah itu harus menjadikan Muhammad sebagai ya pembimbing mereka. Mereka tidak mau. Demikian pula menjauhi larangannya wa annahu la sa'adata wa la salaha fi dunya wal akhirah, dan bahwasannya perkaranya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan fi dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, illa bil imani bihi wa ta'atihi, kecuali beriman dengannya dan mentaatinya. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbati nafsi wal waladi wan nasi ajma'in, dan wajib bagi kita mendahulukan kecintaan kita terhadap beliau dari kecintaan kita terhadap jiwa kita, terhadap anak-anak kita, putra-putri kita, dan terhadap manusia semuanya. Terhadap tuntutannya. Wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizati dallati ala risalati, dan Allah memperkuatnya, menolongnya dengan mu'jizat, sesuatu dari kejadian yang di luar kemampuan manusia, itu mukjizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kejadian yang di luar kemampuan manusia itu kalau di zaman Rasul dan mereka yang mendapatkan disebut mukjizat. Tetapi kalau setelah beliau dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu disebut dengan karomah. Ya. Dan orang yang memilikinya tidak mengerti kalau dia bisa melakukan. Itu bedanya karomah dengan sihir. Ya, sihir itu juga khariqul 'adah, sesuatu yang di luar batas manusia. Tetapi si pelakunya dia tahu kalau dia bisa melakukan. Tapi kalau karomah, pemiliknya tidak tahu kalau dia punya. Nah, dan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mukjizat. Jika itu terjadi pada para rasul disebut mukjizat. Selain rasul dari kalangan orang-orang soleh disebut karomah. Dan dia tidak merasa kalau dia memiliki. Dan banyak sekali mukjizatnya, namun bukan di sini tempat untuk menjelaskan. Wa bima jabalahullahu alaihi minal ulumil kamilah. Demikian pula terhadap apa yang Allah ya berikan. Jabalahu itu diberikan secara naluri, tanpa belajar. Kepada Rasul dari ilmu yang sempurna. Nah, diantaranya adalah mukjizat yang kita kenal, pemberian Allah kepada beliau dengan jawami'ul kalim. Ya, Rasul itu diberikan mukjizat jawami'ul kalim, mampu untuk meringkas ucapan yang banyak. Wal akhlaqul 'aliyah, dan akhlak yang luhur. Wa bimastamal 'alaihi dinuhu minal huda, dan terhadap apa yang mencakup atasnya agamanya dari petunjuk. Warahmati wal haqqi wal masalihi diniyah wa dunyawiyah. Rahmatnya, kebenarannya, kemaslahatan dunia dan akhirat. Wa ayatul kubra, dan ayatnya yang besar, hadzal Qur'anul 'azim, Al-Qur'an yang besar ini, mulia ini, bima fi minal haqqi fil akhbar, terhadap apa yang di dalamnya dari kebenaran kabar-kabarnya, wal amri, perintahnya, wa nahyi, dan larangannya, wallahu a'lam. Qala faslun fil miyah, pasal atau poin tentang seputar miyah, jamak dari ma'un, miyah, air. Sadisan wa ammas salah, adapun salat, falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha, maka ia memiliki syarat-syarat yang berlalu padanya. Apa yang akan disampaikan? Fa minha, maka di antara syarat salat itu, sabian yang ketujuh, at-taharah, suci. Orang yang hendak salat, syarat pertama yang ditekankan untuknya adalah suci. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Muttafaqun alaih. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Allah tidak akan menerima salat tanpa suci. Muttafaq alaih. Disebutkan di bawah, akhrajah Muslim di sahihi an Ibni Umar. Muslim mengeluarkan hadis ini dari Abdullah bin Umar. Wa dzakarahu al-Bukhari unwana faqala bab la taqbalu salatun bi ghairi tahur. Dan Bukhari dalam sahihnya menyebutkan satu bab yang beliau beri judul bab tidak diterima salat tanpa suci. Wa saqa hadits Abi Hurairah, kemudian beliau menyebutkan hadis sebagai dalil bab ini, la taqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda, tidak diterima salat orang yang hadats sampai dia berwudu. Faman lam yatatahhar min al-hadatsil akbar wal asghar wan najasa fala salata lahu, maka barang siapa yang tidak bersuci dari hadas besar, junub, ya, junub ini ungkapan dari seseorang yang mengeluarkan air mani, baik mimpi atau ya jima, atau yang semisalnya, yang dengan sebab syahwat keluar air maninya, maka keadaan dia disebut junub, atau lebih, ya, dominan disebut dalam fikih dengan hadas akbar. Laki-laki atau perempuan. Demikian juga khusus perempuan ditambah haid dan nifas, karena diwajibkan dalam bersucinya harus mandi. Nah, hadas itu berbeda dengan najis. Kalau hadas itu sifat, kalau najis itu zat. Jadi sifat seseorang yang tidak punya wudu itu hadas. Saya sedang hadat, saya hadat. Tapi kalau najis itu zat, benda, kotoran manusia, air kencingnya, bangkai, itu najis. Jadi hadat dengan najis itu beda. Maka tidak ada sholat baginya. Ini apa? Tuntutan dari orang yang tidak suci, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Kalau lupa bagaimana? Orang sholat kemudian setelah salam lupa kalau dia punya hadas, diulang sholatnya. Kalau ingatnya di tengah, dibatalkan sholatnya. Lupa di akhir, selesai salam, diulang. Jika hadasnya hanya mewajibkan, mengharuskan wudhu, maka dia wudhu kemudian masuk sholat. Jika hadasnya tadi mewajibkan dia untuk mandi, maka dia harus mandi, kemudian dia wudhu, kemudian sholat. Kenapa? Karena syarat sholat adalah suci. Nah, kemudian yang berikutnya, sabian, thaminan, yang kedelapan, wa taharah naw'an, taharah itu ada dua. Disebutkan penjelasannya pada poin yang ke-9 dan ke-10. Ahaduhuma at-taharatu bil ma' wa hiyal aslu. Satu dari bagian taharah adalah bersuci dengan air, dan ini adalah asalnya. Fakullu ma'in nazala minal ardi, kemudian belum menjelaskan air apa saja yang boleh dipakai. Setiap air yang turun dari langit, apa itu? Salju, hujan, embun. Au naba'un minal ardi, atau terpancar dari tanah, dari bumi. Apa saja yang keluarnya dari tanah. Fahuwa tahur, maka semuanya suci. Yutahhiru minal ahdati wal akhbar, membersihkan, mensucikan hadas dan juga akhbar, najis. Ini kata lain dari najis itu khabar atau akhbar. Walau taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu bi syai'in tahir, walaupun berubah rasa atau warna atau bau dengan sesuatu yang suci, masih boleh dipakai bersuci jika perubahnya itu adalah benda suci. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana perkataan beliau, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, rawahu ahlu sunnah wa huwa sahih. Sesungguhnya air suci tidak menajisinya apapun. Diriwayatkan oleh ahlu sunnah. Siapa mereka? Yang ma'ruf dengan sunnah, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud. Dan hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh kitab-kitab sunan dan juga yang lain banyak sekali. Dari Abi Usama, dari Walid ibni Jadir, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Ubaidillah ibni Abdillah ibni Rafi' ibni Hudayj, dari Abi Sa'id al-Khudri. Wal hadith sahihun biturukihi wa syawahidi. Hadis ini sahih dengan jalan-jalannya dan syahid-syahidnya. Disahihkan pula oleh ulama mutaqaddimin seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Hazm, wa khairihim, dan juga selain mereka. Ini diantara taklikot, catatan kaki seputar hadis yang disebutkan oleh beliau. Yang berikutnya al-hadiyah asyara, yang ke-11. Fa'in taghayyara ahadu awsafihi bi najasatin fahuwa najasun yajibu ijtinabuhu. Jika ayat itu berubah salah satu sifatnya, rasa, warna, bau, dengan najis, maka ayat itu menjadi najis, wajib untuk dijauhi. Nah, ini pembagian beliau. Jadi air itu secara global hanya ada dua. Kalau enggak suci, najis. Ya. Jadi hanya ada dua itu. Nah, kemudian kembangan dari pembagian ini, yang suci dibagi menjadi dua. Tahir mutahhir wa tahir ghairu mutahhir. Suci mensucikan, suci tidak mensucikan. Dia suci tapi enggak bisa dipakai bersuci. Yang satunya suci ya dan mensucikan. Tapi secara global pembagian air hanya dua. Dan hukum asalnya suci. Hukum asalnya air suci. Jadi kalau kita tidak ngerti air ini hukumnya suci atau najis, kita hukumi suci. Sampai kita tahu air ini najis dengan qarinah, dengan bukti-bukti yang jelas. Sehingga kita tidak usah ragu-ragu. Misalkan nemu air di hutan, nemu air di jalan, apa hukum air ini suci? Seperti itu. Jadi pengetahuan kita dengan hukum asal itu juga penting. Ini hukum asal barang ini apa? Suci. Ya, berarti asalnya suci sampai jelas. Sesuatu yang memindahkan dari hukum asal ke hukum yang lain, najis atau yang lain, dengan bukti-bukti yang jelas. Akan ya syarak yang kedua belas, wal aslu fil asya, dan asal hukum pada sesuatu at-taharah wal ibahah. Ini prinsip-prinsip ya atau kaidah-kaidah yang kembali beliau sebutkan di dalam kitab fikih ini. Asal muasal sesuatu yang ada di atas bumi ini boleh dan suci. Itu hukum asal. Jadi kalau kita tidak tahu hukum sesuatu, hukumnya ini suci ya. Dan hukum asal ini tidak akan berubah hanya sekedar kita ragu. Aduh, tapi saya ragu, tetap suci, karena kamu hanya ragu. Tapi kalau ada buktinya bahwasannya ini najis dengan dalil atau dengan ya syahadah, persaksian kedua mata, persaksian ya seseorang, maka berubahlah hukum asal dari suci dan boleh menjadi najis dan tidak boleh. Ini penting sehingga kita tidak diliputi dengan keraguan dengan apa yang akan kita kerjakan. Jadi mengenal, mengetahui hukum asal itu penting. Al-Thalith Asyara yang ke-13, fa'idah syakal muslim fi najasati ma'in. Nah ini kaidah beliau sampaikan. Apabila seorang muslim ragu pada kenajisan air, al-thawbin, atau pada kenajisan baju, baju ini najis atau enggak, al-buk'atin, atau tempat, dia ragu, tempat yang saya duduki ini najis atau enggak, ragu, al-ghairiha, atau yang selain dari yang disebut ini, bahwa tahir, maka dikembalikan ke asal, yaitu suci. Au tayaqqan at-taharah, atau dia yakin kesucian benda itu. Wa syakka fil hadats, atau dia yakin dia suci dan dia ragu kalau dia sudah hadats. Misalkan yakin dia itu tadi berangkat ke masjid wudu. Sampai di dalam masjid pengen sholat timbul keraguan, tadi saya kentut belum? Tadi saya batal belum? Yang yakin mana? Suci, sudah wudu. Nah, dia ragu batal atau belum. Mana yang kuat? Mana yang yakin? Suci. Mana yang ragu? Hadas. Berarti kita pakai hukum yang yakin. Apa kaidahnya? Al-yakin la yazulu bisyak. Kalau kita yakin pada satu perkara, itu tidak akan hilang hanya sekedar keraguan kita. Fahuwa tahir, maka dia dalam posisi suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan hadis fir rajul yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah. pada kasus seseorang yang di apa bayangkan pada dia, dia mendapati sesuatu di dalam sholatnya seakan-akan melilit perutnya. Jadi kalau terkadang posisi kita, perut kita itu terkadang seperti ada angin yang berjalan, ya, tapi kita tidak yakin angin ini keluar apa tidak, yukhoyah, ragu dia dalam sholatnya. Maka di sini Rasul berkata kepada dia, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajidu rihan. Muttafaq alaih. Jangan dia berpaling sampai mendengar suara atau mendapati bau. Muttafaq alaih. Ini maksudnya apa? Jangan dia berpaling dari keyakinan sucinya dia sampai beralih kepada tidak suci dengan bukti yang kuat. Apa bukti pertama? Dengar suara. Apa bukti yang kedua? Baunya. Jika tidak mendengar suara keluar, tidak pula ada bau angin, maka tetap sholat. Ini kaidah fikih, tetapi meluas dalam keseharian kita. Kalau kamu ragu, maka beralih kepada yang yakin. Kalau sudah yakin, tidak usah ragu-ragu. Disebutkan dalam hadis yang lain apa? Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan, beralihlah kepada yang yakin. Baik. Selesai kita dari pembahasan seputar air. Jadi poin-poin yang kita ambil ini, yang pertama apa? Hukum asal air suci. Atau sebelumnya, tentang toharoh adalah syarat dari sholat. Tanpa toharoh maka tidak ada sholat. Dan air, baik yang turun dari langit dengan segala jenisnya, atau yang keluar dari tanah dengan segala jenisnya, hukumnya suci. Kemudian pembagian air secara global hanya dua, suci dan najis. Air itu kalau enggak suci ya najis, kalau enggak najis suci. Baik. Kemudian yang suci dibagi menjadi dua, suci mensucikan. Kapan dikatakan air itu suci mensucikan? Jika masih kita katakan air tanpa embel-embel. Jadi selama air ini kita katakan air, boleh dipakai buat wudu. Tapi ketika air ini sudah berubah nama, jadi kalau kita ngomong air tidak cukup, tetapi disebutkan yang mencampurinya, maka air ini sudah berpindah dari sifat suci mensucikan menuju kepada suci tidak mensucikan. Air teh, air kopi, bahkan airnya gak disebutkan teh, bahkan airnya juga gak disebutkan kopi, Fanta, Sprite. Ya. Jadi kalau air itu sudah dinamai dengan nama yang mencampurinya, maka ini sudah bukan air ghairu mutlak, bukan air mutlak. Tapi kalau masih dikatakan air, boleh dipakai buat bersuci. Itu maksudnya. Air aqua boleh enggak dipakai buat bersuci? Antum kalau beli air ini, beli aqua atau beli air? Kuah, berarti boleh nggak dipakai buat bersuci? Loh, katanya tadi kalau masih kita katakan air boleh, tapi antum sudah ngomong ini aqua, berarti kan nggak boleh. Hah? Mana ini? Antum kalau beli aqua dikasih air keran apa air ini? Hah? Nah, apa bedanya sama air teh? Antum beli teh sama beli aqua? sama-sama sudah berpindah. Kalau antum beli air nggak mungkin antum dikasih aqua. Jadi ambilkan air keran, kok ambil di keran ada air. Bedanya dengan teh, saya beli teh kalau dikasihnya teh air. Nah, apa bedanya apa? Nah, apa? Hah? Berubah zat. Berubah rasa. Ini disebutkan sama beliau, walaupun berubah rasa, beda ya, baik. Berubah rasa. Tapi kurang simpel gimana coba? Kalau ini antum tuh beli merek, airnya nggak campur apa-apa. Tapi kalau teh tidak tercampur dengan benda. Jadi walaupun antum beli aqua, dikasihnya air, air itu boleh kita pakai. Kenapa? Karena kita ini menyebutkan mereknya saja. Airnya nggak ada campuran apa-apa. Air kelapa boleh nggak? Ada yang tanya dulu, gimana wudu dengan air kelapa, air degan? Hah? Yang bilang boleh tanggung jawab, yang bilang nggak boleh tanggung jawab. Cuma boleh, boleh. Ya, terangkum kalau antum bilang boleh tanggung jawab nggak? Anda tidak ngomong boleh atau tidak boleh, Anda cuma menyerahkan dulu. Boleh apa tidak? Yang tidak boleh tanggung jawab, apa alasannya? Ya memang kata asalnya air kelapa seperti itu, tidak berubah, tidak dicampuri apa-apa itu. Asalnya seperti itu. Asalnya itu. Kalau antum bilang karena rasanya berubah, seakan-akan di air tawar dicampur gitu. Asalnya seperti itu memang air itu. Nah. Ya, keluar dari bumi orang bisa dari akar kelapa. Nah. Kita kembali ke hukum asal suci. Tetapi apakah artinya boleh buat bersuci atau enggak? Suci mensucikan atau suci tidak mensucikan? Itu yang penting. Allah Taala alam, air kelapa tidak bisa kita pakai buat bersuci. Karena berubah sudah, ini sudah tidak kita katakan air lagi, mesti ada embel-embel kelapanya ini ke situ. Ya, kalau antum beli air dikasih air kelapa atau enggak? Ya, air biasa. Jadi kalau air kelapa namanya air degan itu. Atau kalau itu buat bersuci pun bukan malah mensucikan biasanya, mungkin ada lengketnya. Nah, seperti itu. Air kelapa. Saya paham ya, sutar air. Kalau tidak paham silakan tanya. Ini seharusnya ini aja komunikatif aja, biar tidak salah paham. Jadi air yang masih dikatakan air belum disebut dengan benda yang mencampurinya disebut air mutlak. Dan ini yang boleh dipakai buat bersuci. Jadi kalau air ini ketetesan teh, kalau tetes, ya, kalau segini nggak bisa buat bersuci. Satu ember lah. Ya, ketumpahan teh satu sendok teh manis. Air ini boleh untuk bersuci atau tidak? Yang bilang boleh alasannya apa? Yang bilang tidak boleh alasannya apa? Saya jawab. Jawab. Oh gila. Untuk ngantuk-ngantuk kayaknya capek banget. Apa? Boleh enggak? Air satu ember, ketumpahan satu sendok teh manis. Mana yang jawab boleh? Boleh, alasannya? Jadi air satu sendok itu gak berpengaruh pada satu ember air. Dan ember ini dikatakan air teh apa air ketumpahan teh? Air ketumpahan teh saja, bukan air teh. Cuma kalau antum bikin satu dandang, satu drim panas, antum masukkan berbungkus-bungkus teh sampai jadi coklat, sama-sama satu ember, ya, boleh gak kita pakai? Enggak, karena sudah menjadi teh. Ya, sudah menjadi apa? Teh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu seputar air yang mutlak dan air yang ghairu mutlak. Artinya kalau dia sudah tercampuri benda dan benda itu sudah menjadi apa? Mendominasi air ini, ya sampai air itu disebut dengan campurannya tadi, maka dia tidak boleh dipakai buat bersuci. Nah, kita mengetahui definisi air dan pembagian air itu kaidahnya apa? Kira-kira. Taruhlah misalkan antum safar. Ya. Biasa dia kalau keluarga safar biasanya bawa termos besar isinya teh manis atau es teh. Ya, di tengah jalan macet tol misalkan. Tiba waktu sholat. Macetnya masih panjang. Boleh enggak kita wudu dengan air teh yang satu ember tadi atau tidak? Ya. Kalau kita tahu pembagian air, kita katakan tidak dan kita beralih ke tayamum. Itu diantara faedah kenapa kita harus tahu pembagian air. Baik. Air yang mengalir di kali malam itu warnanya apa? Coklat. Apa hukum asalnya? Suci. Boleh tidak dipakai buat wudhu? Karena suci masih ada dua ya, suci mensucikan atau suci tidak mensucikan. Boleh tidak dipakai buat wudhu? Boleh. Alasannya? Tidak diterima. Tidak diterima. Itu kalau di Yaman, itu comberan sepiteng itu ngalir. Benar. Berarti itu ya, boleh. Jadi kalau di Yaman itu tidak punya sepiteng ya. Jadi sepitengnya itu langsung ke lembah, dialirkan di situ. Sehingga sampai dijadikan pepatah dalam hadis, kembang atau bunga yang tumbuh di sepiteng tadi, yang disebut dengan Hadrahuddiman. Ya, bunga yang cantik dari kejauhan, tapi kalau didekati baunya busuk. Itu mengisahkan seorang perempuan yang tumbuh di lingkungan yang jelek. Cantik tapi busuk, maksudnya akhlaknya jelek. Itu mengalir juga, berarti boleh. Kalau alasannya mengalir, berarti ini boleh kan. Jadi kalau ada yang najis kita alirkan, yang ngalir, oh jadi suci. Gitu. Enggak kan? Berarti alasannya salah atau benar? Salah. Jawabannya benar tapi alasannya tidak benar. Bisa jadi kalau dipalu sama hakim salah. Apa kira-kira? Boleh, sah, boleh. Nah, apa alasannya? Ya masih mutlak, masih dikatakan air. Walaupun berwarna apa? Kuning. Seperti itu. Masih dikatakan air walaupun warna itu sudah mendominasi air. Belum juga dikatakan air tanah. Belum juga dikatakan air daun. Dikatakan air kulit. Karena kalau kita ciduk itu biasanya bening. Tapi kalau kita tumbahkan lagi coklat. Tapi kalau kita ciduk bening. Nah, mungkin tempatnya coklat. Nah kalau daerah sana, Cireong, Cilacap, sana airnya kuning sekali. Seperti kali Malang ini persis. Jadi kalau gak disaring kuning. Sampai tengah Jamurni pun kalau yang sekarang-sekarang bor ini airnya kuning. Nah, intinya antum paham kaidah, ya sehingga bisa menghukumi setiap air yang antum temui. Itu pentingnya kaidah. Cukup insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Kita nggak usah panjang-panjang perbab-perbab. Jika ada permasalahan atau belum paham, kita ulang supaya paham. Hujan yang bercampur air got. Iya. skalanya banyak atau sedikit. Skalanya sangat banyak karena banjir. Ya. Ya, yes, pokoknya banjir lah. Kalau skalanya sedikit kita katakan berhati-hati. Karena got itu kadang buangan air kencing, buangan tinja dan lain sebagainya, dan warnanya pun hitam. Ya. Dan lebih baik kalau menimpa pakaian kita itu dicuci. Tapi kalau posisi tadi yang dikatakan banjir, itu sudah kumpulan air yang sangat banyak. Ya. Dan hadis menyebutkan apa? Innal ma' idza ballagha qullatayn. Air itu kalau sudah mencakup dua kulah maka tidak menajisinya apapun. Seperti apa? Kasus sumur Buto'ah, Bi'rul Buto'ah, yang dipakai buat buang apa? Darah haid, buang pembalut wanita. Tapi Rasulullah mengatakan masih suci. Kenapa? Durasi air banyak. Seperti itu. Jadi kalau got meluap dan hitam, itu beda lagi hukumnya. Berarti antum berpendapat air got najis kan? Antum berpendapat air got najis. Karena sampai mengatakan gimana air hujan kalau bersentuhan air got. Berarti antum sudah punya keyakinan air got itu najis. Ada enggak got yang enggak najis? Kira-kira. Ya sesuai dengan perumahan yang ada di sini. Biasanya got itu buat apa? Kalau yang ada biasanya got itu buat pembuangan air kencing dan lain sebagainya. Jadi dilihat tentunya durasi air yang apa artinya yang keluar. Kalau banyak insya Allah sudah berubah. Jadi istihalah namanya, karena banyaknya yang mencampuri yang suci air hujan sehingga dikatakan suci. Tapi kalau murni air got saja meluap, itu antum harus hati-hati. Ya, kalau di sini biasanya arah pasar Parung Bongkok arah Baja, arah kawasan itu sering meluap di situ. Itu antum hati-hati ini maksudnya. Hatta kepitengnya, kepiteng misalkan hancur, kena banjir, meluap isinya sudah biar yakin nggak air got lagi, meluap isinya, tapi sudah terkena banjir, suci jadi. Kenapa? Najisnya sedikit tadi tidak bisa apa, mempengaruhi apa banyaknya air, kecuali kalau cuma satu apa misalkan satu lokal misalkan, itu kita katakan masih najis. Kenapa? Warna najis masih kelihatan, bau najis masih ya berbau. Ya. Kalau rasa terkadang kita nggak sampai masa yang mau cicipin. Ini rasa sudah kita nggak usah pikir-pikir. Ya, sehingga kalau ada orang yang buang hajat di sungai yang mengalir, apa hukum sungai ini? Suci. Ya, suci. Walaupun terkadang dulu waktu kecil mandi ada yang lewat kita sisihin atau kita nyelam dulu. Suci. Kenapa? Sudah istihara, sudah dikalahkan dengan durasi air tadi. Allah alam. Nah, yang musim hujan yang ditanyakan got asal, sering banjir. Saya pernah tadi insya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.